السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah rahimakumullah. Menuntut ilmu agama merupakan bagian dari ibadah, di mana setiap muslim diperintahkan untuk mempelajarinya masing-masing sesuai kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari beberapa sahabat di antara Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Maksudnya di samping hukum wajibnya menuntut ilmu syar'i, Allah Ta'ala dan Rasul-Nya banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu, yang seharusnya sebagai seorang muslim menjadikan dalil-dalil tersebut sebagai penyemangat lalu berusaha mengisi waktu-waktunya dengan mempelajari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hal itu akan menjadi pedoman hidup seorang hamba yang mengharapkan hidayah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Inni taraktu fikum syai'ain," sungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman, "lan tadillu ba'dahuma," yang kalian tidak akan tersesat setelahnya, "kitab Allah wa sunnati," kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dan dalam Al-Mustadrak. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu di Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Oleh karena itu, maka berikut ini kami menyebutkan beberapa keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah keutamaan ilmu itu adalah, ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Mari kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5 dan 6. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, mana menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kedua ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu yang disifatkan sebagai cahaya yang membimbing siapa saja yang mengikuti keridoannya menuju jalan-jalan keselamatan. berupa jalan yang menyelamatkan seorang hamba dari penyimpangan dan kesesatan, dan mengantarkan seorang hamba menuju keselamatan dunia dan akhirat, mengeluarkan mereka dari kegelapan, kegelapan syirik, bid'ah, kemaksiatan, kejahilan, menuju kepada cahaya tauhid, ilmu, hidayah, ketaatan, dan seluruh kebaikan. Oleh karenanya, jika seorang lebih condong mengikuti hawa nafsu, jika seorang lebih condong mengikuti hawa nafsunya, gemar melakukan kemaksiatan yang menyebabkan hatinya menjadi gelap, maka ilmu akan sulit menempati hati yang gelap tersebut. Sulit menghafal ayat-ayat Allah dan mentadabburinya. Sulit menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Sebab tidak akan mungkin berkumpul dalam satu hati antara kegelapan maksiat dengan cahaya ilmu. Di antara bait syair yang masyhur dari Imam Syafi'i tatkala beliau mengadukan tentang buruknya hafalan beliau kepada Imam Waqi', kepada Imam Waqi' bin Jarrah, beliau mengatakan, syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'azi wa akhbarani bi anna al-'ilma nur wa nurullah la yu'ta li'az. Apa kata beliau? Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi' su'a hifz, aku mengadukan kepada Waqi' keburukan hafalanku. Fa arshadani ila tarkil ma'azi, lalu beliau membimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nur, beliau menggambarkan kepadaku bahwa ilmu itu ada cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil'az. Wa nurullahi la yu'ta li'az. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ikhwati fillah rahimakumullah, begitu pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu akan menyatu pada hati seorang, mudah dicerna, mudah dihafal, mudah dipelajari, kalau seandainya kita menuntut ilmu tidak dibarengi dengan berbuat kemaksiatan. Dengan kemaksiatan itu akan mencegah kita untuk melakukan amal soleh, amal soleh. Ikhwati fillah rahimakumullah, keutamaan yang kedua, ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Jika seorang hamba diberi kemudahan untuk memahami dan mempelajari ilmu syar'i, itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut dan membimbingnya menuju kepada hal-hal yang ridhoinya. Kehidupannya menjadi berarti, masa depannya cemerlang, dan nikmatan yang tak pernah dirasakan di dunia pun akan diraihnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. May yuridillahu bi khairin, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fid din, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan dipahamkan tentang agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, yaitu Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dan Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan dalam Mustadrak dari hadis Abdullah bin Amr bin As, disahihkan Al-Albani dalam Sahihayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal khalaq khalqahu fi zulumat. Inna Allah azza wa jal khalaq khalqahu fi zulmatin fa alqa 'alayhim min nurihi faman asabahu min dhalika an-nur ihtada wa man akhtaahu dhalla." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dalam kegelapan, lalu Allah memberikan kepada mereka dari cahayanya. Maka siapa yang mendapatkan cahaya tersebut, maka dia mendapatkan hidayah. Dan siapa yang tidak mendapatkan, maka ia tersesat. Bagi seorang muslim, kaum muslimin rahimakumullah, bagi seorang muslim yang yakin dengan nasihat-nasihat Rasulullah SAW, tentu saja sangat berkeinginan untuk andil dalam mendapatkan kebaikan yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala bagi para penuntut ilmu syar'i. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadis Muawiyah yang telah disebutkan di atas, dalam hadis yang arti disebutkan, sebab orang yang tidak memahami perkara agamanya, dia bukanlah seorang faqih dan bukan pula seorang penuntut ilmu, sehingga tepat jika disifati sebagai orang yang tidak kehendaki kebaikan untuknya. Ini merupakan penjelasan yang terang yang menunjukkan keutamaan para ulama dibandingkan seluruh manusia. dan menunjukkan keutamaan mendalami agama dibandingkan ilmu-ilmu lain. Ini dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani. Saudaraku, jadilah orang-orang yang terbaik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mempelajari agama Allah dan mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Keutamaan yang ketiga yaitu ilmu agama menyelamatkan dari laknat Allah Azza wa Jalla. Ilmu agama menyelamatkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alim aw muta'allim. Wa 'aliman aw muta'allim. Sungguhnya dunia itu terlaknat. Terlaknat segala isinya kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan. Demikian pula seorang yang alim atau yang belajar. Berkata Al-Munawi dalam penjelasan hadis ini, dunia terlaknat disebabkan karena ia memperdaya jiwa-jiwa manusia dengan keindahan dan kenikmatannya yang memalingkannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengikuti hawa nafsu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang artinya setiap amalan yang dilakukan seorang hamba yang tidak terbentuk ketaatan, ibadah dan amal soleh, maka amalan tersebut merupakan amal yang batil. Sebab dunia ini terlaknat dan terlaknat segala isinya kecuali sesuatu yang dilakukan karena Allah. Meskipun amalan batil itu menyebabkan seorang mereka kepemimpinan dan harta, maka seorang pemimpin bisa menjadi Fir'aun dan seorang yang gila harta bisa menjadi Qarun. Maka dengan menuntut ilmu dan mengajarkannya akan menjadikan seorang hamba yang masuk dalam kelompok yang akan meraih ridhonya dan selamat dari kemurkaan dan siksa. Keutamaan yang keempat tentang menuntut ilmu, menuntut ilmu jalan menuju surga. Disebut dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwati fillah rahimakumullah, hadis ini menerangkan bahwa seorang yang keluar untuk menuntut ilmu akan menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Mengapa demikian? Ya, tatkala seorang muslim mempelajari agama dengan penuh keikhlasan, maka dia akan dimudahkan untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, antara yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil. Lalu dia berusaha mengamalkan apa yang telah diketahui dari ilmu tersebut, sehingga ia menggabungkan antara ilmu dan amal. Sehingga ia menggabungkan antara ilmu dan amal dan keikhlasan dan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi seorang hamba yang diridhoinya dan tiada balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang diridhoinya melainkan surga. Banyak kaum muslimin yang beranggapan bahwa menuntut ilmu agama itu hanya tugas para santri yang duduk di pondok-pondok pesantren. Tentunya merupakan persepsi yang salah. Ini merupakan persepsi yang salah. Sebab setiap muslim yang diwajibkan untuk pelajarinya sebagaimana telah kita sebutkan hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan bahwasanya balasan yang Allah berikan kepada hambanya setimpal dengan usaha yang telah dia lakukan, sebagaimana dia menempuh jalan untuk mencari kehidupan hatinya dan keselamatan dirinya dari kebinasaan. Maka Allah SWT menjadikan menempuh jalan yang ingin diraihnya. Ini dilihat dari kitab Miftahul Dari Sa'adah Ibnu Qayyim. Keutamaan yang kelima dari menuntut ilmu, ilmu lebih utama dari ibadah. Ilmu lebih utama dari ibadah. Rasulullah SAW bersabda, fadlul ilm, fadlul ilmi habbu ilayya min fadlil ibadah wa khairud dinikum al-wara'. Keutamaan ilmu lebih aku sukai dari keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agama kalian adalah bersikap wara'. Al-Hakim Al-Bazzar dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Syarh Al-Albani sahih jami'. Dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadlal ilmi 'ala al-'abid ka fadl al-qamar lailatal badr 'ala sa'ir al-kawakib." Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? "Wa inna fadlal 'alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamar lailatal badr 'ala sa'ir al-kawakib." Sebenarnya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Abu Darra radhiyallahu anhu. Yang dimaksud hadis ini bahwasanya bahwa memiliki ilmu dengan cara menuntutnya atau mengajarkannya merupakan amalan ibadah lebih utama dibandingkan amalan ibadah lainnya seperti sholat sunnah, berpuasa sunnah, dan lain-lainnya. Bukan yang maksud hadis ini bahwa ilmu bukan bagian dari ibadah, namun maksudnya bahwa ilmu merupakan bagian ibadah yang paling mulia, bahkan bagian dari jihad fisabilillah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Aku tidak mengetahui ada satu ibadah yang lebih utama dari engkau mengajarkan ilmu kepada manusia." Subhanallah. Beliau mengatakan, "Aku tidak mengetahui ada satu ibadah yang lebih utama dari engkau mengajarkan ilmu kepada manusia." Dan beliau juga berkata, "Tiada satu amalan lebih utama dari menuntut ilmu jika niatnya benar. Tiada satu amalan lebih utama dari menuntut ilmu jika niatnya benar." Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu rahimahullah, Abu Darda mengatakan, "Barang siapa yang bersiapa yang menyangka bahwa berangkat menuntut ilmu bukan amalan jihad, barang siapa yang menyangka bahwa berangkat menuntut ilmu bukan amalan jihad, maka sungguh itulah kurang pandangan dan akalnya." Subhanallah. Dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Masih banyak lagi keutamaan ilmu yang dijelaskan Al-Quran dan Sunnah. Namun semoga yang sedikit ini menjadi pemicu semangat kita untuk berusaha menggali warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.